warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bapak ibu sekalian, dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup dan menjalani sebagian dari sisa kehidupan kita. Semoga sisa hidup ini bisa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya sampaikan ini karena tadi sampai kami tiba di masjid menunaikan salat subuh. Baru tiba di pintu masjid, di antara saudara-saudari kita ada seorang yang masya Allah istiqamah menunaikan salat lima waktu di masjid. Subuh ini saat kami tiba persis di depan pintu masjid, beliau dalam keadaan terkena serangan jantung, kemudian tergeletak, dan kita coba bimbing mendapatkan pertolongan yang pertama. Namun Allah lebih sayang kepada dirinya untuk segera kembali, dan saat sebelum kami berangkat kemari sudah diumumkan bahwa beliau telah meninggal menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masya Allah, wafat seperti ini sangat tidak mudah untuk mendapatinya. Bahkan belum tentu seorang ustaz, alim, kiai, habib bisa mendapati hal yang demikian, diwafatkan di rumah Allah dalam keadaan yang terbaik saat akan menunaikan salat subuh. Dan salat ini adalah di antara waktunya yang langsung disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat siang dan malam. Tersebut dalam Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-78. Tadi antum sudah bacakan, saya dengar dari luar, Asy-Syu'ara tadi sampai ayat ke-80. Di Quran surah ke-17 ayat 78 Allah kemudian menerangkan waktu-waktu salat dan mengistimewakan waktu subuh. Semua salat penting. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu penting. Bahkan mesti dijaga, jangan sampai telat kata Allah. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawat. Ayo jaga waktu-waktu salat. Jangan tertinggal, jangan terlambat kata Allah. Jangan terlambat, jaga. Jaga, tunaikan tepat pada waktunya. Kalau bapak ibu terfikir misalnya untuk terlambat, rasakan saja, mungkin itu panggilan yang terakhir kita menunaikan sholat. Adzan itu kan panggilan, yang panggil Allah lewat suara muadzin. Doni dipanggil Allah. Kalau kita pahami dipanggil Allah, itu kan waktu untuk kembali. Boleh jadi saat sholat itulah waktu kita kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, bagian akhir dalam kehidupan kita. Makanya sering disampaikan riwayat dari para ulama, ketika imam menghadap ke makmum untuk mengingatkan khusyuk dalam salat, maka mereka katakan sallu salatan muwadda'an. Ayo salat dan rasakan mungkin ini salat perpisahan, salat terakhir kita yang kita tunaikan. Rumus ini diambil di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Di ayat 45 Allah memberikan gambaran orang khusyuk. Ya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau anda punya masalah dalam hidup kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketentraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting sehingga melahirkan hal-hal yang tidak kondusif. Nah, kata Quran sabar dulu terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Kaidahnya mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan innallaha ma'as-sabirin. Quran surah kedua ayat 153. sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Maka di Quran surah ke-13 ayat ke-24, malaikat disebutkan dalam Quran menyambut ahli surga pertama kali dengan kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya, Anda sabar saat di dunia. Sabar. Dengan sabar ini Anda bisa masuk surga. Silakan nikmati tempat yang belum pernah Anda nikmati dan rasakan sebelumnya. Sabar. Dan sabar itu selalu bersanding dengan ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiril sabirin. Setiap yang hidup akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan, bukan untuk membebani kata Allah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Sebab seorang yang tidak diuji tidak akan ketahuan peningkatan kualitas hidupnya. Anak SD yang tidak ujian sulit bagaimana mengukur kapasitas ilmunya untuk layak masuk SMP. Anak SMP yang tidak ikut ujian sulit diukur apakah kualitas keilmuannya bisa enggak masuk dia ke SMA. Demikian dalam hidup, ketika kita diuji, hakikatnya Allah ingin meningkatkan kualitas kehidupan, bukan ingin membebani hidup kita menjadi banyak dengan persoalan. Ada yang gelisah, kata Quran. Ada yang kemudian berkurang harta benda. Ada yang makanannya kemudian belum didapati. Ada yang sakit sampai dengan wafat. Ada yang proyeknya mungkin diambil oleh orang lain. Tapi kata Allah, berbahagialah ketika Anda diuji dengan itu semua. Hal yang Anda lakukan pertama kali adalah sabar. Wabashshiris sabirin. Sabar. Tapi yang paling menarik, sabar itu tidak mudah. Tapi ada yang lebih susah dibandingkan dengan sabar, yaitu khusyuk. Khusyuk. Karena itu ketika Allah menyandingkan sabar dengan khusyuk, wasta'inu bisabri wassalah. Jika Anda punya masalah, terima dulu dengan sabar, minta tolong lewat salat. Tapi salat tidak mudah, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Khusyuk lebih sulit dibandingkan dengan sabar. Ketika Allah sandingkan antara sabar dengan khusyuk dalam salat, maka kata gantinya hanya menunjuk kepada salat. Wa innaha, bukan wa innahu. Ha, dhamirnya muannats. Salat ujungnya ta marbutah, menunjuk pada muannats. Maka kata Allah, menunaikan salat dengan khusyuk itu lebih sulit dibandingkan sabar, sekedar sabar menerima ujian. Kenapa? Dalam sabar kita masih bisa mengingat sesuatu yang ingin kita ingat. Dalam salat yang tidak ingin Anda ingat bisa diingat. Silahkan cek Abu Dawud nomor hadis 857. Ketika Anda bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, disitulah kata Nabi, setan akan membisikkan pada jiwa Anda, udhkur kada, udhkur kada. Ibu kalau belum takbir, bu, biasa aja. Tapi begitu ibu mengucapkan Allahu Akbar, kata Nabi, setan disitu mulai bekerja. Ingat ini ya, ingat itu ya. Gak percaya silahkan nanti zuhur, bu. Begitu ibu takbir, oh, handphone ingat, WhatsApp belum dibalas, miss call belum dijawab, entah itu khairayara atau miss call syarayara. Mesti ingat tuh. Bahkan kata-kata saya ini ibu akan ingat tuh. Begitu ibu takbir, mulai bekerja. Ingat ya, kata Ustaz Adi, setan akan bisikin tuh. Itu setan, bu, bukan saya. Muncul dia. Ya, hatta la yash'ur al-musalli kamraqatan yusalli. Sampai-sampai orang sholat, kata Nabi nih, kalau Nabi bicara, pasti akan terbukti. Sampai-sampai orang sholat, ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Oh. Muncul. Nah, kalau Anda ingin khusyuk, bagaimana caranya? Ayat 46 yang mengatakan, ini poin kita. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang salat yang khusyuk itu sudah ketahuan, kata Quran, dari persiapannya. Dia bersiap untuk menjumpai Rabbnya. Tuh. Dia sudah punya persiapan menjumpai Rabbnya, Allah yang merawat dia, mengampuni dosanya, menyembuhkan dia saat sakit, memberikan kecukupannya, memaafkan salahnya, mengampuni dosanya, memberikan segala yang dibutuhkan. Maaf, pimpinan perusahaan saja hanya memberikan pada Anda bekal kehidupan dari gaji atas pekerjaan yang Anda lakukan. Anda sekarang diundang sama pimpinan jam 9 misalnya, datang. Bukankah persiapannya luar biasa? Mandi, cari pakaian yang bagus. Ya, kemudian mohon maaf sekali, sepatunya pun sampai dibersihkan dulu, rapi-rapikan, datang dengan penampilan luar biasa. Nah, orang yang menghadap pencipta pimpinan, pencipta segalanya, malikul mulki, menghadap kepada Allah, itu kata Quran kelihatan dari sejak persiapan akan beda dengan yang lain. Jadi kalau menghadap manusia saja sudah bagus, menghadap Allah lain. Ketika tiba panggilan dari masjid, Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau sudah tiba panggilan dari masjid, maka siapkan penampilan terbaikmu. Orang khusyuk beda. Begitu mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, persiapan sudah bagus. Nah, jadi kalau Anda sudah merasakan persiapan seperti itu, maka ketahuilah Allah sedang mencintai Anda karena sedang meresapkan kekhusyuan dalam jiwa Anda. Tapi kalau sebaliknya, dengar azan masih santai. Kok masih santai? Belum komat. Dengar komat belum siap-siap. Atau bahkan lebih dahsyat, dengar azan tapi sudah menolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecilin volumenya. Wah, ini masalah. Dan kita doakan supaya mendapatkan pencerahan lebih baik, bukan dicela karena mungkin belum siap menerima nilai kebaikan, sehingga doa kita bisa memudahkan itu untuk didapatkan. Begitu cara merespon sesuatu. Jangan selalu keburukan yang terlihat direspon dengan cara yang lebih buruk, tidak. Ya, mencegah kemungkaran bukan dengan cara yang mungkar. Hal yang pertama kita lakukan, tumbuhkan sikap ma'ruf, nilai-nilai kebaikan yang dengan itu kemudian mendapatkan simpati yang lebih baik dari sebelumnya. Anda punya tetangga, tetangganya muslim, laki-laki, beriman kepada Allah. Jarak dia ke masjid cuma 5 meter. Ini masjid, ini rumah dia. Speaker masjid menghadap ke rumahnya begini. Ya. Tapi dengar adzan belum tergerak untuk ke masjid. Gak mau dia ke masjid. Apa hukumnya? Hukum laki-laki beriman yang tidak mau ke masjid, rumahnya dekat dengan masjid. Apa hukumnya? Beri nasihat, bakar rumahnya. Main bakar aja. Sudah, hukumnya ajak dia ke masjid. Paham? Barangkali dititipkan oleh Allah jadi tetangga bapak, supaya bapak dapat banyak pahala dari situ. Karena cuma bapak yang bisa ngajak, bukan dititipkan pada tetangga yang lain. Kenapa enggak Anda ajak? Tetangga masa gitu? Ya, ajak dia. Ya ajak, doakan, ajak. Doakan di malam hari, ajak di pagi harinya. Ayo ke masjid, ayo ke masjid. Begitu dia ke masjid karena ajakan Anda, maka setiap dia masuk masjid dan ibadah di masjid, Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Dua lafad hadisnya. Di hadis Muslim, hadis 1402, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri fa'iliha min ghairi an yankusa min ajriha syai. Siapa yang mengoptimalkan sunnah-sunnah kebaikan dalam Islam, mengajak pada sesuatu kebiasaan dalam Islam, diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala dari yang mengikuti itu tanpa dikurangi sedikit pun. Sunnah kebaikan berjamaah, sunnah yang sangat ditekankan. Ayo ke masjid, ke masjid, ke masjid. Begitu orang itu ke masjid, baru masuk masjid, Anda mendapatkan pahala dari orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Saya kasih info, kita ini baru nyampe masjid, alhamdulillah, di hadis Muslim disebutkan sudah mendapatkan 25 kebaikan. 25 itu 1 ke 2 jaraknya 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Sampai ke 25-nya. Baru masuk. Nah, orang yang bisa mengajak orang lain ke masjid, begitu orang itu masuk, dia mendapatkan otomatis transfer pahala sama persis 25 tanpa dikurangi sedikit pun. Itu belum tahiyatul masjidnya, belum bacaan Qur'annya, belum zikirnya. Luar biasa. Nah, saya kembalikan kepada yang awal. Maka orang-orang khusyuk itu dari penampilan sudah ada. Kemudian dia datang menunaikan sholat. Bagaimana perasaan saat akan menunaikan? Kenapa pakai pakaian yang bagus? Kenapa wudu dulu? Quran surah 5 ayat 6. Kenapa dia sempurnakan wudunya? Alasan paling utamanya bukan sekedar sholat. Wa annahum ilaihi raji'un. Dia merasa mungkin ini adalah sholat terakhir yang dia tunaikan, dan mungkin dalam sholat itu dia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diantara orang-orang saleh, kalau sudah tiba panggilan azan, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, begitu azan dikumandangkan sudah bergetar jiwanya. Ditanya, "Lima hakadha ya Amirul Mukminin? Kenapa perasaan Anda demikian ya Amirul Mukminin?" Kata beliau, "Tibalah panggilan yang kalaupun terdengar oleh gunung dan yang lainnya, mereka akan bergetar karena takut kepada Allah, khawatir tidak bisa menyempurnakan perintahnya." Lalu orang yang zalim ini, yang fakir ini mendengar kalimat itu, maka kuranglah rasanya kepercayaan kalau tidak bergetar mendengar kalimat ini. Karena takut saat menunaikan sholat tidak sempurna seperti diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar bergetar tangannya. Karena khawatir dalam sholatnya tidak sempurna seperti Allah menginginkannya. Dan yang lebih dikhawatirkan dalam ketidaksempurnaan itu, wafatlah ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kami tadi, seorang lelaki usia 65 tahun, datang ke masjid, dengan kebiasaannya. Dan benar kata Nabi, seorang akan diwafatkan berdasarkan kebiasaannya. Maka datang dia ke masjid menunaikan sholat subuh, didapati kemudian terjatuh, itu wasilah saja. Dan dia berpulang dengan panggilan yang sangat indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya tidak tahu kita akan wafat dalam keadaan seperti apa, tapi ingat pesan saya, biasakan yang baik-baik, karena dengan itu kita akan diwafatkan. Kalau terfikir Anda berbuat maksiat, maka tolong ingat, saat mengerjakan itu mungkin Anda akan wafat. Duhai Anda yang sedang sibuk di kantor, kalau ada yang menyodorkan proyek yang tidak jelas, tolong bayangkan saat Anda tanda tangan, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duhai para ibu yang sedang menikmati acara yang tidak baik dalam televisi misalnya, coba bayangkan ketika itu ditonton, ibu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita selalu akan terjaga dalam kemuliaan dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Maafkan saya, dan kita mulai pertemuan hari ini sesuai dengan tema yang telah antum sampaikan, kewajiban-kewajiban dalam Islam sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu sekalian, pertama kita mesti bersyukur pada Allah bahwa kita diciptakan sebagai manusia, bukan sebagai yang lain. Karena manusia satu-satunya makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran tercipta dengan sempurna dan mulia pada seluruh aspek penciptaannya. Fisiknya sempurna, Quran surah ke-95 ayat ke-4. Pengetahuannya sempurna, Quran surah ke-2 ayat 31 sejak manusia pertama. Bahkan sikapnya, akhlaknya sempurna, Quran surah ke-17 ayat ke-70. Berbahagia kita bahwa seluruh unsur penciptaan diri kita itu disebut oleh Quran seluruhnya sempurna, terbaik dan mulia. Fisik, Quran surah At-Tin surah 95 ayat yang ke-4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, dimulai ayat ini dengan lam dan qad. Lam itu harfu taukid, huruf yang menguatkan bagi seseorang yang ragu. Qad juga harfu taukid wa tahqiq, huruf yang menguatkan dan meyakinkan bagi seseorang yang masih ragu. Biasanya kalau sudah ada lam, qadnya enggak disebutkan. Walas innal insana lafi khus, qadnya enggak ada. Biasanya kalau sudah ada qad, lamnya hilang. Quran surah ke-23 ayat 1, qad aflahal mu'minun, lamnya hilang. Tapi kalau lam berjumpa dengan qad, dua-duanya disatukan, itu artinya Allah bukan sekedar ingin menegaskan, tapi juga memberikan keyakinan terkuat bagi orang yang masih meragukan atas informasi yang ingin disampaikan. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, saya yakinkan ya, saya kuatkan ya, jangan ragu tentang persoalan ini. Saya telah ciptakan kalian, laqad khalaqnal insan, saya telah ciptakan setiap manusia fi ahsanit taqwim, dalam fisik yang paling sempurna. Tak boleh ragu. Jadi saat Allah menciptakan kita, ini bentuk terbaik Pak, Bu. Ibu diciptakan begitu, itu yang terbaik bagi ibu. Bapak diciptakan demikian, itu yang terbaik buat bapak. Dan indahnya, hebatnya, ketika Allah mengatakan menciptakan fisik terbaik, yang disebutkan lafaz manusianya insan, bukan yang lain. Karena manusia disebut, saya sering katakan dengan lima nama, dengan lima nama. Di sini pernah saya sampaikan, kadang disebut dengan bashar. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, kalimat bashar. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Ini nama pertama ketika kita baru diciptakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqukum bashara. Lalu Anda baca dalam setiap Jumat di surah Al-Kahf ayat yang 110 itu. Qul innama ana basharum mithlukum. Bashar, ya, makhluk manusia yang punya dua sifat berlawanan antara takwa dengan nafsunya, yang punya penampilan yang indah, kulitnya beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, bashar. Kedua disebutkan ins 18 kali disebutkan dalam Quran, senantiasa bersanding dengan jin. Jadi kalau disebutkan jin, insnya muncul, umumnya demikian. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kadang disebutkan juga dengan nas, an-nas. Bahkan ada surah yang 114, surah an-nas. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Baik, ketika disebutkan kalimat annas, menunjuk pada seluruh manusia secara umum, berkelompok tanpa kecuali. Nas, kul a'udzu bi rabbin nas, ya ayyuhan nas. Kadang disebut dengan Bani Adam. Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk pada asal keturunan semua manusia. Semua kalau diurut akan kembali kepada Adam alaihi salam. Di bapak ibu kalau nanti mencari, saya keturunan siapa? Gak usah repot bu, pasti ketemunya ke Nabi Adam. Pasti itu. Karena itu kita disebut dengan Bani Adam. Dan mukjizat pertama Nabi Muhammad SAW saat dilahirkan adalah mukjizat dari segi nasab. Diperjelas oleh Allah nasabnya sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menyoalnya. Lahir, bapaknya gak ada bu, sudah meninggal. Tapi nasabnya diperjelas sampai ke Nabi Adam AS. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thif bin Adam alaihi salam. Ayo ulangi. Nabi Muhammad. Kita karena bukan nabi, bukan rasul, dikasih tahu cepat kata Allah, enggak usah dihitung. Susah ketemunya. Silakan kalau mau dicek, sebutkan aja 10 keturunan dari bapak ibu. Paling gampangnya kata Allah, kamu itu Bani Adam, kalau mau dicari nyambung ke Adam. Ini enggak usah repot jadi penelitian. Manusia berasal dari monyet. Kalau kamu mau dari monyet silakan aja, jangan ngajak-ngajak. Ya, paham sampai sini? Tayyib. Tapi ketika kita diciptakan, dibedakan dengan makhluk yang lain. Kalimatnya menggunakan insan. Insan, 65 kali disebutkan dalam Quran. Tidak pernah disebutkan kalimat insan dalam Al-Quran, di antara maknanya, kecuali menunjuk pada manusia dengan segala aktivitas hariannya. 24 jam dari bangun tidur sampai tidur. Jadi kalau kita disebutkan kalimat insan dalam Al-Quran, itu adalah nama manusia yang menunjuk pada totalitas aktivitasnya. Dari bangun sampai tidur lagi. Nah yang menarik saat diciptakan fisiknya kata Allah, saya ciptakan manusia fi ahsani taqwim, bentuknya paling bagus. Kenapa disebut insan? Maksud bagusnya adalah diciptakan sesuai dengan maslahat aktivitasnya. Bapak diciptakan begini bentuknya untuk memberikan kemudahan dalam beraktivitas bapak. Makanya setiap kita tuh beda dengan yang lain. Sidik jarinya lain, bentuk-bentuk spesifik lain. Ada yang mirip tapi tidak pernah sama persis satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena dia punya aktivitas kebiasaan yang belum tentu sama dengan yang lain. Makanya hati-hati, dilarang Anda merubah bentuk tampilan fisik karena bisa mengganggu pada maslahat kehidupan Anda. Jadi kalau sudah diciptakan seperti ini, sudah, itu yang terbaik bu, pak. Kalau masih belum yakin, datangi Ragunan. Keluarkan setiap hewan, bandingkan, absen satu-satu. Monyet, lihat, lihat lagi bapak ibu di cermin. Bagus bapak, bagus ibu. Silakan cek. Tapi sekali lagi jangan pernah dirubah. Karena kalau dirubah, hidup Anda susah. Susah. Ini desain begini, ini udah disesuaikan dengan kemudahan hidup kita. Kata Allah tuh saya ciptakan laki-laki. Saya ciptakan perempuan. Semua manusia kalau bukan laki-laki, perempuan. Quran Surah 49, ayat 13. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhan nas. Hei semua manusia, tuh pakai ya bu, ya, ya itu disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Itu untuk memanggil semua jarak, mau dekat, mau jauh, mau menengah. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Pakai ha, ha-nya ha tanbih, ha peringatan, diingatkan. Kemudian nas, semua manusia tanpa kecuali, semua kelompok, kelompok manusia semuanya. Ya kata Allah, ya ayyuhan nas. Kalau mau terjemah yang lengkap, hei, saya ingatkan pada kalian ya, saya peringatkan. Pada seluruh manusia, mau yang merasa dekat, menengah, ataupun jauh jaraknya dari saya saat ini. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Saya ciptakan kalian semua manusia, cuma dua golongan. Kalau laki-laki atau perempuan. Kalau tidak laki-laki, perempuan. Jadi enggak ada yang ketiga. Jadi kalau bapak diciptakan laki-laki, itu yang terbaik pak, jangan jadi perempuan. Beda, suaranya udah lain. Nama? Nia. Nama Nia, nama lengkap Kurniadi. Wah, lain. Ibu sudah Lilis, Lilis aja. Ya Laila, Laila saja selesai. Bahkan dari segi panggilan pun sudah lain.

Nah, kita diciptakan sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka kewajiban yang pertama, jaga kesempurnaan ini. Ingat, ingat ya. Ingat perkataan saya ini. Yang dimaksud sempurna itu adalah sempurna dalam pengertian untuk menunaikan maslahat dalam kehidupan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian sudah Allah ciptakan demikian, maka Anda jangan rubah-rubah lagi. Misal, tadi jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kalau sudah laki-laki, jangan berubah jadi perempuan. Kalau sudah perempuan, jangan berubah jadi laki-laki. Bahkan fitrah yang pertama ini pun dilekatkan bukan hanya pada manusia. Hewan mendapati itu. Quran surah ke-51 ayat 49. Paling kiri sebelah bawah. Allah sampaikan, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan dari semua makhluk yang saya ciptakan berpasangan, supaya kalian sadar bahwa cuma saya yang tidak punya pasangan. Nah, jadi Allah katakan, hanya saya yang tidak punya pasangan, makhluk saya ciptakan berpasangan. Yang tidak bernyawa bahkan siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada manusia laki-laki, ada perempuan. Binatang, ada jantan, ada betina. Tumbuhan, ada putik, ada benang sari. Semua berpasangan. Ingat, dan sifat berpasangan ini terpelihara. Di hewan aja yang tidak punya akal, hewan yang tidak punya jiwa takwa, cuma punya nafsu, Bu. Di hewan itu enggak punya takwa, punyanya nafsu aja. Sedangkan nafsu kecenderungannya berbuat yang tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53, paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bissu. Saya manusia enggak bisa menganggap suci karena punya nafsu. Nafsu cenderung mengarah kepada keburukan. Nah, hewan saat diciptakan dia cuma nafsu, enggak punya takwa. Makanya kalau ada hewan cenderung berbuat salah, ibu enggak usah mengejek, enggak ada kerjaan. Enggak usah dicela, Pak. Kalau hewan enggak punya malu, memang bawaannya begitu. Silakan lihat kuda keliling Pondok Indah, enggak pakai celana, enggak akan malu dia, Pak. Dia lewat bapak malah cekikikan, gitu ya. Kenapa? Hewan. Kalau bapak atau ibu yang keliling Pondok Indah buka aurat, itu yang aneh. Karena beda, kita punya takwa, ada rem di dalamnya. Hewan terbiasa terbuka. Makanya kalau ada misalnya hewan, kambing, kemarin Idul Adha, coba bapak pakaiin baju, gerah dia. Karena dia biasa terbuka. Bedanya dengan manusia, ketika dibuka, dia gerah, gak enak. Saya kasih tahu dari sekarang deh, jangan ikutan lomba-lomba buka busana, karena Anda akan kalah sama hewan. Jangan bersaing, gak akan menang. Beda sifatnya. Di ada sifat nafsu, ada sifat takwa, kecenderungannya berbeda. Di sifat pertama kalau sudah diberikan, jangan coba-coba dirubah. Ingat, itu yang paling maslahat. Maaf Bu ya, maaf tuh. Operasi plastik, Pak. Enggak usah. Sudah wajah dari kulit ganti pakai plastik. Apa yang paling bagus? Kecuali nanti aspek-aspek yang disebut dengan madarat atau darurat yang menghadirkan maslahat. Kejadian-kejadian tertentu yang sifatnya sesungguhnya ingin memberikan maslahat lebih baik. Misal ada kejadian insiden, kemudian kecelakaan, ya. Nah, ini misalnya ingin diperbaiki kembali sehingga kembali kepada nilai-nilai kebaikan yang memudahkan fungsi organnya, itu tidak ada masalah, ya. Tapi merubah fitrah dari yang sebetulnya ada, itu yang dilarang. Dua, awas ini melukai fisik atau bahkan sampai menghilangkan nyawa. Saya mau tanya sebentar, yang membisikkan keburukan dalam jiwa kita disebut apa? Nafsu. Siapa yang membisikkan pada nafsu? Setan. Ingat, begitu ada dorongan keburukan untuk melukai diri sampai dengan menghilangkan nyawa, berarti orang itu sedang dikuasai oleh setan. Pembunuhan terjadi pertama kali pada anak cucu Adam, itu direkam dalam Al-Quran. Yang paling menarik adalah di surah kelima Al-Ma'idah ayat 30. Lihat baik-baik. Quran surah 5 ayat 30. Perhatikan kalimatnya. Ketika pembunuhan pertama kali akan dilakukan dalam kehidupan di muka bumi, Adam dipasangkan dengan Hawa, melahirkan anak, setiap lahiran selalu kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Hikmah Allah menjadikan kembar supaya nanti bisa ditukar silang salah satunya sehingga melahirkan keturunan. Begitu ingin dipasangkan secara silang, datang setan membisikkan pada satu pasangan, jangan, pasangan kamu lebih bagus, lebih cantik, jangan mau ditukar. Maka terjadi seperti itu, kemudian diadukan pada bapaknya. Apa yang dikerjakan pertama kali oleh ayahnya? Dia memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab dalam Al-Qur'an

Lampu merah, wih, lewat. Ya polisi menunaikan tugas, berhenti. Mana surat-surat? Wajar. Ini Pak, STNK, ada. SIM, ada Pak. Mau kemana? Pengajian. Pengajian kok melanggar lalu lintas? Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa dilanggar? Saya nggak tahu ada Bapak. Wah. Lewat tuh. Satu. Ya. Jadi dari sini, awas hati-hati. Hal pertama yang dilakukan oleh Nabi memberikan contoh kepada umat dengan mempersaudarakan umat satu dengan yang lainnya. Supaya tidak menghadirkan kontak fisik yang buruk sifatnya seperti pada zaman jahiliyah. Kalau pengen berselisih, Bapak telat Pak. Orang jahiliyah udah duluan. Kalau pengen jadi preman, sudah keduluan. Kalau pengen jadi begal, sudah keduluan. 1500 tahun yang lalu sudah ada kampung begal. Di Gifar namanya. Gifar itu kampung begal. Tokohnya namanya Jundub bin Junadah. Sudah tobat. Menghadap kepada Nabi. Di Mekah. Bersyahadat. Begitu bersyahadat datang ke Ka'bah. Mengumumkan. Dilarang oleh sahabat. Jangan, kamu nanti dilukai. Kata Nabi, jangan. Tunda dulu. Kata orang ini, kata Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, saya membegal aja terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Datang ke Ka'bah, dia katakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mau apa kalian? Pukulin sampai pingsan. Setelah itu kata Nabi, sudah, kamu pulang dulu ke Gifar. Pulang ke sana, ajarkan nilai-nilai keislaman, bawa bekal yang baik. Pembegal ini tobat, masuk Islam, belajar dari Nabi. Apa yang terjadi setelah dia sering melukai orang lain? Dia lindungi orang lain di Gifar. Praktekkan nilai Islam. Dia ajarkan nilai akhlak, dia ajarkan kesempurnaan nilai-nilai Islam. Ketika itulah kemudian terjadi suasana yang sangat dahsyat di Madinah pasca Nabi hijrah. Satu waktu terdengar suara gempar, dag dig dig dag dig dig dag dig dig dag dig dig, datang dilihat ternyata Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu membawa orang-orang Gifar, satu desa bedol desa, masuk Islam. Pembegal tobat, setelah tobat jadi dai, dari situ banyak orang masuk Islam. Kota Begal jadi abadi, diabadikan dalam namanya, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Dari kota Begal berubah menjadi kota Hidayah pada saat itu. Melekat pada namanya. Tidak banyak orang tahu, orang cuma menyebutkan baca Al-Arba'in nomor hadis ke-18 An-Jundub bin Junadah wa Abi Musa wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, cuma disebut nama. Padahal Al-Ghifari menunjuk daerah, ada kisah di dalamnya. Al-Bukhari menunjuk daerah, namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Kenapa disebut Al-Bukhari? Ada kisah di dalamnya. At-Tirmidzi namanya Muhammad, tinggal di kota Tirmidzi, disebut At-Tirmidzi. Abu Daud bukan nama asli, namanya Sulaiman, dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, hafal 500 ribu hadis. Hafalnya cepat sekali, bahkan menyebutkan ini kualitasnya matruk, ini mungkar, ini dhaif, ini maudhu', ini jangan diambil. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya. Maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Ada kisah. Jadi kalau ada pembegal sekarang, dia telat. Kalau gak mau tobat, keterlaluan. Yang jahiliyah aja tobat, masa yang gak jahiliyah gak mau tobat? Maka saya ajak yang suka begal orang, sudah tinggalin aja, gak ada kerjaan. Sudah terlambat, sudah ketinggalan, dan jauh lagi. Ya, karena itu teman-teman sekalian, kalau Islam kemudian ditunaikan dalam kehidupan, itu baik. Maka hati-hati, kalau Anda ikut taklim tapi diajak mencela orang lain, maka ada yang salah dalam taklimnya, karena melanggar kewajiban-kewajiban yang ada dalam Al-Quran. Kalau Anda ikut taklim tapi kemudian dari situ ada ajakan untuk membuat sesuatu yang buruk sampai menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak benar, ada yang salah, karena dia melanggar kewajiban-kewajiban. Paham sampai sini? Baik. Termasuk bunuh diri, itu tidak diperkenankan. Jelas? Awas hati-hati, bunuh diri tidak diperkenankan. Ya, Jepang sekarang nomor satu. Data yang setahun lalu, setahun 30 ribu orang. Ya, itu sehari kurang lebih bisa 100 orang. Saya saat ke Jepang diajak ke satu wilayah, Ustaz ini terkenal wilayah dengan wilayah bunuh diri. Jadi kalau mau bunuh diri itu banyak di situ. Sehari bisa 4-5 orang datang. Tapi ada lagi yang lebih hebat daripada ini, Ustaz disebutkan salah satu daerahnya. Jadi orang kalau mau bunuh diri Pak, Bu, di mana aja? Tuh, gak ada hidayah, gak ada petunjuk. Di mana aja, udah pengen bunuh, pengen bunuh. Sampai konselnya kemudian, pemdanya membuat aturan. Dibuat lokalisasi bunuh diri. Lokalisasi. Jamnya diatur. Diatur Pak, ya jam 10, jam 8, sampai dengan jam 12. 8 sampai jam 12. Jadi kalau Bapak terlambat dikit, telat Pak, besok lagi. 8 sampai jam 12. Jadi nyata nih, saya dengar kisah cerita. Satu kali, ada orang mau berangkat. Di jalan ketemu orang Islam, inilah hidayah. Kalau sudah Allah berkehendak, datang dimanapun, kapanpun, tanpa bisa dibatasi. Begitu mau lewat ditanya, mau kemana Pak? Bunuh diri. Jam berapa? Jam 10 boleh. Kan masih lama pak katanya, kan masih ada waktu, ikut saya aja dulu, takut terlambat. Aku terlambat tuh. Da, kalau sudah gelap tuh begitu tuh. Nah kata orang Islam ini, kalau anda nanti merasa dirugikan, saya akan ganti kerugiannya, ikut saya aja dulu. Begitu ikut pak, bu, diajak ke masjid. Di masjid, begitu di depan pintu masjid, di teras dia duduk, sedang ada taklim seperti ini, duduk dia. Masjid kan lain disebutkan di Quran. Masjid itu pusat ketenangan. Makanya pusat masjid yang ada di Masjidil Haram, Ka'bah itu pusat kiblatnya, itu ketenangan yang paling dalam, sehingga disebut di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125, itu pusat ketenteraman. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan pelajari, dalami ketika kami jadikan Mekah, Ka'bah sebagai pusat ibadah yang sangat menenangkan. Jadi kalau anda sedang gelisah apapun, ibu sedang punya persoalan seberat apapun, di depan Ka'bah bu bisa tenang tiba-tiba. Masalah belum tuntas, cuman tiba-tiba mengalir air mata, tenang aja, enak mencurahkan hati. Gak percaya silahkan kunjungi. Saya berdoa mohon pada Allah semoga yang belum umrah atau haji bisa disegerakan insya Allah. Ya, ya, dan tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang, nabung, berdoa, siapin. Amin sampai kiamat kurang 2 hari susah. Ya, ya, amin itu setelah ada usaha. Datang. Nah turunan dari situ masjid, rumah-rumah Allah, masjid. Makanya masuk masjid bu, pak, masuk masjid itu beda dengan masuk rumah biasa. Masuk rumah anda dengan masuk rumah Allah akan lain pak, lain. Makanya dulu sunnah para sahabat itu, apapun profesinya pak, saya tegaskan sekali lagi, itu sebelum nyampe ke rumah setelah bekerja, rata-rata mampir ke masjid bu, untuk mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Jadi suasana yang dibawa ke rumah pun bukan suasana kantor pak, suasana masjid. Apa sifat masjid salah satunya? Tenang. Pulang dari pekerjaan, bapak kalau tidak percaya, besok praktekkan deh pak. Sebelum ke rumah, mampir dulu ke masjid terdekat, sholat 2 rakaat. Selesai sholat tahiyatul masjid, bapak berdoa pada Allah. Ya Allah, saya telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan, dan engkau berjanji memberikan rezeki seperti apa yang telah engkau tetapkan dalam Quranmu. Maka saya telah berikhtiar, ya Rab, mohon kabulkan apa yang telah engkau janjikan. Begitu pulang ke rumah, bukan suasana kantor yang dibawa pak, suasana masjid. Di anak-anak bapak itu mendapatkan suasana-suasana ketenangan, hak mereka didapatkan dari anda. Di kadang-kadang pulang ke rumah yang dibawa suasana kantor. Di kantor ribut, ribut dibawa ke rumah. Anak sudah nunggu dari tadi, anda datang membawa keributan. Begitu dibuka, dia sudah bikin gambar, pengen ditampilkan. Begitu datang, tiba-tiba, papa, diam kamu. Huh? Ya Allah, kenapa pak? Kamu lagi ikut-ikutan. Huh? Dan tidak tercapai suasana ketenangan. Masjid, tenang, enak. Begitu anda masuk, sholat, duduk, bawa kipas angin, tek, tidur aja. Itulah yang terjadi kepada orang tadi. Begitu sampai masjid, saking tenangnya dia tertidur. Tak terasa tidurnya begitu dalam. Yang paling mengejutkan, melewati batas bunuh dirinya. Jam 10, mau dibangunin, kelihatan enak. Jam 11, digeser, masih tidur. Jam 2, baru bangun dia. Begitu bangun, minta maaf yang muslim. Saya minta maaf, tadi anda gak saya bangunkan, saya mau coba, tapi kelihatannya enak banget tidurnya. Ini sudah lewat batas bunuh dirinya. Kata orang ini, saya gak jadi bunuh diri. Kok bisa? Saya ingin bunuh diri karena saya tidak bisa tidur dalam 3 hari ini. Entah kenapa, tiba di tempat ini saya bisa tidur. Tuh, bayangkan. Jadi kalau ada orang ikut taklim ngantuk ketiduran, bukan cuma bapak. Tidur, masuk Islam dia akhirnya. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kisahnya mengembar, menginspirasi, dipanggil oleh kemudian konsulnya, ditanya gini, akhirnya diberikan apresiasi. Mulai saat ini anda kami berikan sebuah tempat di samping lokalisasi bunuh diri tadi. Jadi ada lokalisasi bunuh diri, di sampingnya tempat yang muslim tadi. Diberikan isyarat bagi yang ingin bunuh diri konsultasi dulu ke sini. Pak. Ini ya. Ini yang pertama. Dua, saya agak cepat. Saya punya berapa menit lagi? 15 menit lagi, masya Allah. Ini kita belum saya bahas nih. Baik, 5 menit saya selesaikan ini, 10 menit barangkali kita jawab hal-hal yang ditanyakan insya Allah. Dua, kewajiban yang kedua, kewajiban yang terkait dengan bekal kehidupan. Tahan, saya agak cepat ya. Bekal kehidupan pertama yang diberikan oleh Allah hanya pada manusia, tidak kepada binatang, juga tidak kepada malaikat dan juga jin. Bekal yang hebat ini, Jadi malaikat diberikan, jin diberikan, tapi tidak sekomplit manusia. Manusia lebih hebat. Karena itu ketika diuji kehebatan ini dan mengungguli malaikat, bahkan jin, semua malaikat dan jin diminta sujud hormat untuk menghormati sifat penciptaan Allah ini. Bekal yang kedua disebut dengan bekal pengetahuan. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-31, paling kiri sebelah atas. Ini yang pertama kali diberikan, Bu. Jadi bukan harta, maaf ya, bukan kedudukan, bukan jabatan. Adam ketika tuntas diciptakan, bekal pertamanya wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam alaihi salam nama-nama ini dalam ilmu tafsir salah satu jadi bahas oleh para ulama tafsir, yaitu bekal pengetahuan yang sempurna. Semuanya. Di semua bekal kehidupan yang dibutuhkan dari sisi pengetahuan itu diberikan, diajarkan pada Adam. Adam akan berkomunikasi, maka semua perangkat komunikasi, semua bahasa dikuasai oleh Adam. Di tafsir Al-Khazin karangan Imam Al-Baghawi disebutkan Adam menguasai 700 ribu bahasa. Yang lain mengatakan tanpa batas. Adam akan berkebun, diberikan bagaimana teknik perkebunan. Adam akan mengatasi persoalan ini, ilmunya diberikan oleh Allah langsung. Nah, yang paling menarik adalah, lihat baik-baik, Adam manusia bukan? Manusia. Adam manusia. Manusia. Nabi bukan? Nabi atau Rasul? Siapa yang Nabi? Angkat tangan. Nabi. Bapak Nabi. Saya baru tahu ada Nabi di Pondok Indah, Pak. Kalau di Jawa Barat, Pak, memang betul. Saya konsultasi dengan MUI Jawa Barat, suka diskusi. Ini masalah paling utama, setiap bulan suka ada Nabi baru. Saya enggak tahu kalau bulan ini di Pondok Indah. Enggak bercanda, Pak, ya. Baik. Suka ada, Bu, Pak, ya. Setiap bulan tuh sekarang udah agak mereda, ya. Unik-unik di kita itu. Jadi kalau ada ngaku Nabi baru, kata Nabi sederhana, la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelah saya. Dalam ilmu usul fikih, mafhum mukhalafahnya, ini prediksi dari Nabi, pemberitahuan bahwa akan ada orang ngaku Nabi setelah saya. Itu dikatakan, kalau ada yang ngaku enggak usah diikutin. La nabiyya la, jangan diikutin. Sudah, tolak aja. Udah enggak ada. Ini masalah kita ini bukan karena ngaku nabi barunya. Masalah kita setiap ada nabi baru, selalu ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ada penyakit cepat kaget, gampang kagum. Kaget, kagum, diikutin. Itu yang jadi persoalan. Dulu AM kan, pelatih bulu tangkis tuh, ngaku nabi, tangkap, rogasi oleh polisi. Kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Anda bayangkan, kita ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Datang balik. Terus gak mau kalah, Pak, Bandung, Pak, es, tukang cukur, Anda bayangkan. Tukang cukur ngaku nabi, tapi ada pengikutnya. Itu masalah. Jakarta gak mau ketinggalan, ibu kota negara. Sana nabi, sini malaikat. LE, ngaku malaikat. Dulu minta izin sama gubernur dulu untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas tuh. Betul, tangkap polisi, hukum 2 tahun. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap. Nah, sini. Nih, Adam. Jadi Adam nabi bukan? Nabi, rasul bukan? Ah, siapa yang rasul? Enggak ada. Adam nabi bukan rasul. Bedanya apa? Kalau nabi dapat risalah untuk dirinya sekitaran, tidak untuk umat. Kalau rasul disampaikan pada umat. Kenapa Adam tidak diangkat jadi rasul? Ya mana umatnya? Adam turun belum ada umat, makanya cuma nabi bukan rasul. Nah, sekarang kita di sini, kita disebut dengan Bani Adam, anak cucunya Adam. Jadi kalau Adam itu manusia, kita manusia bukan? Manusia. Nah, kita nabi bukan? Bukan. Karena kita bukan nabi, maka kita tidak punya sifat kenabian. Apa di antara sifat kenabian? Satu, maksum, dijaga dari kesalahan. Yang kedua adalah ta'limul ilmi, diajarkan langsung pengetahuan. Di semua nabi itu mendapatkan langsung pengetahuan, diajarkan dari Allah. Nabi Muhammad gak pernah baca, gak pernah nulis. Siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada beliau? Langsung turun dari Allah, diutus malaikat Jibril, diajarkan. Ikra, ikra, ma'ana bikari, ma'ana bikari. Kita karena bukan nabi, tidak diajarkan langsung oleh Allah. Kita tidak maksum, tidak terjaga dari salah. Tapi kita bisa menjaga diri kita dengan menunaikan ibadah. Kita tidak bisa diajarkan langsung oleh Allah pengetahuan karena bukan nabi, tapi kita bisa menggali potensi pengetahuan. Karena sama-sama manusia, maka sifat manusia adalah mendapatkan bekal pengetahuan. Ibu, Pak, kita ini makhluk pintar, gak ada yang bodoh. Jangan percaya kalau ada yang mengatakan anak bapak, anak ibu bodoh. Jangan percaya. Sudah dilakukan penelitian di Amerika, Universitas California. Hasilnya apa? Semua manusia pintar. 90% cerdas. 90%. 5% genius. Jadi kalau ada yang merasa genius, jangan bangga dulu, cuma 5%. Tuh. 5% lagi telat. Telat itu bukan bodoh, tapi karena pengaruh bagian-bagian tertentu di lingkungannya belum teroptimalkan dua potensi ini. Bahkan dia bisa memilih pengen cerdas atau pengen jenius. Einstein dulu disebut oleh guru sekolahnya dengan kalimat yang sangat kasar. Gak berani saya ungkapkan di masjid karena rumah Allah. Kasar sekali. Keluar dia dari sekolahnya, menemukan kitabnya Avicenna. Dibaca oleh beliau, yang dibaca kitab Al-Basair tentang kecepatan cahaya. Bagaimana malaikat turun dari langit ke bumi bolak-balik dengan kecepatan cahaya, diciptakan dari cahaya, turun sekian, dihitung oleh Ibn Sina, ditemukan oleh Einstein, dipelajari. Beliau memilih pindah dari yang disebut telat, pindah kepada ini, yang genius. Di barangkali anak bapak, anak ibu yang disebut telat, macam-macam, mungkin Allah menitipkan sesuatu yang lebih hebat dibanding yang lainnya. Jangan percaya, gak ada murid yang bodoh, yang ada guru yang kurang kreatif mengajar. Ingat, pintar itu adalah anugerah, bodoh itu pilihan. Maka itu kewajiban kita harus memaksimalkan pengetahuan ini. Kita ini makhluk cerdas, Pak. Di kewajiban kita itu menjaga kecerdasan sampai pulang. Ayo kepintaran kita tampilkan. Antum mau jadi apa aja yang baik-baik bisa. Ahli matematika bisa. Jangan percaya antum disebut telat, bisa. Fisika bisa, keluarkan, pelajari, pahami. Kimia bisa. Yang lainnya bisa. Dan yang paling hebat adalah kalau ingin dipercepat itu semua, ini yang rumusnya saya berikan pada hari ini. Bagaimana cepat memahami sesuatu? Bagaimana cepat mengingat sesuatu? Itu yang ditampilkan oleh Quran. Kalau Anda ingin mengeksplor potensi pengetahuan sampai jadi luar biasa, maka Allah mengajarkan cara-cara itu yang akan dibahas. Cuman masalahnya, waktu kita itu tinggal 5 menit lagi. Itu masalahnya. Padahal saya ingin kasih contoh nih. Ini teorinya, ini contohnya, ini praktiknya. Hasilnya jadi begini. Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Battani, ya, Ibn Battuta dan sebagainya, saya turunkan. 5 menit cukup insyaAllah? Cukup, baik. Baik, ini saya enggak bahas dulu ya, karena waktunya terbatas ya. Nanti saya bahas di malam Jumat insyaAllah, Al-Quran Sunnah Solution. Saya simpan di sini. Baik. Silakan Mas. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan antum. Baik. Satu. Baik. Satu, cara cepatnya. Cara cepat ini Bapak Ibu bisa praktekkan kepada anak-anaknya nanti ya. Kita harus yakini karena ini Allah yang menginformasikan. Jadi kita dikasih pengetahuan, kewajiban kita adalah memaksimalkan pengetahuan ini untuk mengoptimalkan fungsi kehidupan di dunia. Kita kan hidup di dunia butuh pengetahuan. Ya, bagaimana mengoptimalkannya? Ini saya percepat. Satu, yang standar dulu, standar. Quran surah Al-Alaq ayat yang pertama. Iqra. Bismirabbikal ladzi khalaq. Secara sederhana, baca diartikan belajar. Orang Arab sekarang kalau menyebut ikra, aina taqra, maksudnya aina tadrus, di mana belajar. Maka yang pertama, maaf, kalau Anda muslim, Anda beriman, ya, beriman kepada Allah, yakin dengan kesempurnaan diri kita, kewajiban pertama untuk memaksimalkan pengetahuan, tidak boleh ada orang Islam yang tidak belajar, mesti belajar. Kemudian diturunkan lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat cara belajarnya, perhatikan caranya. Awas, bukan biasa. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Belajar, menuntut pengetahuan, ilmu. Nabi mengatakan talabul ilmi. Nah, ini yang mau saya garis bawahi. Ini kadang-kadang suka jarang diterangkan syarahnya secara mendetil. Al-ilmu, talabul ilmi, mencari ilmu. Apa artinya ilmu? Dalam istilah bahasa Arab, cuma ada dua pendekatan makna pada ilmu. Satu, al-fahmu. Kedua, al-idrak. Al-ilmu huwa al-fahmu wal-idrak. Ini yang standar nih. Ilmu itu artinya paham, fahmu, paham. Yang kedua, idrak, dijangkau dan dikuasai. Jadi kalau bapak, ibu atau anaknya misalnya disekolahkan dimanapun, jangan cukupkan hanya hadir di sekolah saja. Jangan cukupkan ditempatkan dia duduk di dalam kelas, jangan. Itu bukan sifat muslim. Sifat muslim itu ketika belajar, cek kembali, paham gak yang dipelajari? Dikuasai gak pengetahuannya? Jadi jangan biarkan anak datang cuma ke kampus, ke sekolah untuk duduk, apalagi duduk paling belakang gak mau nanya terus pulang. Lihat, pelajari, pahami kenapa rumusnya begini, kenapa fisika begini, kenapa hukum gaya F1 sama dengan F2, kenapa gaya ada tekanan F sama dengan berbanding lurus dengan P, apa hukum paskalnya, kenapa bisa begini, modifikasi lagi, keluarkan rumus cepatnya. Itu sifat muslim, hadirkan dalam kehidupan ya. Jadi apa yang Anda ingin pelajari, jangan cukupkan sampai dengan tahu, kita mesti paham. Apalagi yang dipelajari adalah ilmu-ilmu agama, maka berubah kalimatnya langsung dari fahmu jadi fikhun, fikih. Fikhun. Kalau Anda ingin berusaha sampai paham, maka diawali dengan tak di depannya, tak tambah tak. Kalau semangat Anda berlipat, ingin benar-benar paham, berlipat semangatnya, tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Pakai kaf, tasydidkan. Maka dari fikih jadi tafaqqaha, ya tafaqqahu, tafaqquh. Muncul Quran surah ke-9 At-Taubah, ayat ke-122, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Tafaqquh. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya semua orang beriman berjuang ke medan perang semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mesti ada sekelompok orang yang berkonsentrasi di antara mereka, orang-orang beriman. Apa konsentrasinya? Liyatafaqqahu fid-din, untuk mendalami ad-din. Langsung menggunakan tafaqquh. Yang didalami apa? Ad-din. Apa itu ad-din? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat ke-19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Apa itu Islam? Islam turunan-turunan dari amalan. Pokoknya ada lima. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari mulai syahadat, dari mulai salat, dari mulai zakat, dari mulai puasa sampai dengan haji. Kalau Anda ingin belajar salat, jangan cukupkan tahu cara takbir. Takbirnya begini ya, ucapkan Allahu Akbar sampai dengan salam. Pertanyaannya, Anda paham gak yang dibaca? Jangan-jangan selama ini Anda sholat, Anda gak ngerti yang dibaca. Ruku, Anda gak ngerti yang dibaca. Sujud, ibu tidak paham yang dibacakan. Duduk di antara dua sujud berdoa, tapi gak ngerti doanya. Bagaimana bisa khusyuk dalam sholat? Bagaimana doa Anda bisa dikabulkan kalau Anda gak ngerti yang dilakukan? Anda kerja urusan dunia saja, Anda sampai sekolah supaya paham pak. Ikut training, stadium general, macam-macam supaya paham pekerjaan. Begitu Anda kerja, terima gaji 10 juta, meninggal. Ini urusan akhirat abadi kita. Dibawa sampai ke akhirat, kita yakini itu. Masa urusan akhirat kita biasa-biasa aja? Tuh lihat Abu Bakar, sahabat Nabi. Kurang apa lagi? Sahabat Nabi, dari awal, mertua Nabi. Hidupnya dengan Nabi, hijrahnya mendampingi Nabi. Wafatnya dikubur di samping Nabi. Saking pahamnya dengan sholat, takbir, Allahu Akbar, gemetaran tangannya. Ditanya kenapa? Saya mengatakan Allahu Akbar. Saya komitmen Allah yang paling besar. Tapi saya takut ketika mengucapkan itu saya pernah merasa besar dalam kehidupan. Sombong dari orang lain. Merasa besar kepala dalam pasangan. Merasa yang paling hebat dalam kehidupan. Atau yang paling khusyuk dalam sholat. Saya takut. Gemetaran pak. Saking pahamnya Allahu Akbar. Kita beda tipis tuh. Ke puncak subuh-subuh gemetaran juga. Ya kita mau sampai kapan sholat gak paham? Haji itu, dari sekian yang haji berangkat, paham gak yang dikerjakan? Tawaf, dibaca, bolak-balik, ngerti gak? Paham gak bacaannya? Saya kadang-kadang suka merasa sedih deh kalau situasi tawaf itu. Kenapa sih travel tidak mengajarkan sesuatu yang maksimal? Ayo, Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tuh sudah jual kebunnya, ada jual tanahnya, ada jual pakaian-pakaian untuk datang ke sana. Mereka punya hak untuk berhaji dengan benar. Jangan bebani dengan sesuatu yang tidak ada maksimal gitu. Itu kan doa tawaf cuma dua. Doa tawaf itu dua pak. Satu dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ada kisahnya. Kalau bacanya benar, maka Allah akan anugerahkan jawaban doa setiap yang diminta. Seperti Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Itu ada di surah Maryam kisahnya. Ada. Dari ayat 47 sampai ayat 50-nya. Ada kisahnya. Makanya kita berhenti di makam Ibrahim. Dari makam Ibrahim sampai dengan kerukun Yamani, bebas mau minta apa aja. Gak ada doa spesifik. Bahkan boleh pakai bahasa Indonesia. Karena itu kita ditunggu. Makanya belajar dulu fikihnya. Ini saya bacanya gimana cara bacanya ini? Subhanallah. Alhamdulillah. Begitu Anda sampai makam Ibrahim, baca senyamannya. Minta ada doa untuk orang tua. Mungkin ibu Anda sedang meninggal dunia. Dia butuh doa. Ayah Anda di alam kubur butuh doa. Ayah Anda hidup butuh doa. Tetangga Anda, anak Anda, istri Anda. Itu yang kita mintakan. sampai ke Rukun Yamani, ke Hajar Aswad, doanya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diarahkan kepada yang maksimal. Diseleksi lagi yang tadi, jangan-jangan minta tapi bukan kebutuhan, cuman keinginan, enggak ada maslahat. Makanya diarahkan kepada yang manfaat dunia dan manfaat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai situ. Jadi yang tadi Anda minta itu benar enggak urusan dunianya? Jangan-jangan minta tapi enggak maslahat dunia. Maka oleh Allah yang bagus dunianya diberikan. Yang ada maslahat akhiratnya diberikan. Yang kurang baik diganti dengan yang lebih baik. Begitu caranya. Kasihan kadang muter sampai lupa berapa putaran yang sudah dilalui. Ya, ada kisah hebat nih saya sambil menutup sedikit. Tapi ini tidak harus ditiru caranya, tapi bagus sebetulnya contoh untuk kita. Ada anak muda, Bu, datang ke Ka'bah. Dia belum nikah tuh. Sanyi dodo sampai ke sana. Sampai di Multazam dia berdoa. Benar, pakai bahasa dia ngerti. Cuma mungkin caranya tidak harus seperti ini, ya. Ya Allah, hamba datang ke sini ya Allah untuk memohon kepadamu jodoh. Saya sudah berusaha sampai datang ke Ka'bah ini ya Allah, mohon kabulkan, berikan saya jodoh yang terbaik ya Allah. Tiba-tiba di sampingnya datang perempuan tinggi putih hidung mancung, langsung ditunjuk, kayak gini ya Allah, kayak gini si contoh. Tapi betul, Bu, abis itu dia pulang, dia nikah, walaupun bukan dengan yang tadi, dia nikah karena permintaan dia sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ya kenapa kita gak minta dengan bahasa kita? Ada yang lebih unik, datang dia ke situ bawa catatan, ya Allah, hamba datang kemari banyak hutang ya Allah, engkau maha tahu dengan keadaan hamba, banyak hutangnya, tidak Anda sebutkan, engkau juga paham, tapi kalau tidak percaya ini catatannya. Tempelin. Ada ya. Yang mau saya katakan adalah, teman-teman sekalian, ini al-ilmu wal-fahmu wal-idrak. Anak pulang dari sekolah datang ke rumah cek lagi, nak tadi belajar apa? Dulu ibu kami begitu, pulang tadi belajar apa? Coba ajarkan lagi, seperti apa, kenapa ketemu begini, kenapa begitu. Maghrib, semua TV berhenti, ayo datang semua mengaji. Mau lari kemanapun akan dikejar, Bu. Saya pernah sembunyi di bawah lemari, dikejar, cari mana katanya, cari, suruh menghadap. Kalau belum mengaji, gak bisa tenang. Ini kita kehilangan nilai-nilai itu. Jadi kita tuh mesti pintar, Pak. Dulu orang begitu, ini ngajinya tuh jelas, begitu dibahas pengetahuan dikuasai dengan baik. Silahkan cek ulama-ulama dulu, penguasaannya itu total. Nah, tapi ada satu hal lagi. Jika Anda kerjakan ini, maka Anda akan mendapatkan percepatan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala melampaui batas-batas pengetahuan biasa. Apakah kemudian tips yang diberikan oleh Al-Qur'an sebagai petunjuk itu, ini yang paling penting kita dapatkan. Tapi sayang, waktunya habis, kita harus berjumpa dengan kesempatan yang berikutnya. Baik, ini sudah lebih lewat 5, Pak. Ya, saya khawatir ini ada apa namanya? Pernikahan di bawah ya, yang mungkin mereka juga mendapatkan haknya. Jadi nanti kita simpan dalam pertemuan berikutnya bagaimana percepatan pengetahuan sampai-sampai yang paling hebat begini, Bu, Pak, hafal Quran, hafal hadis, tapi juga ahli matematika, ahli astronomi, ahli biologi. Ini kami sedang dalam proyek ini, saya sekaligus menginfokan, kami bikin, Pak, Bu, terakhir, sekarang akan ada gerakan syiar Al-Quran, akan di-launching insyaallah pekan ini, pusatnya sedang kita bangun di Bekasi. Ada 3 program utama dari sini. Satu, membebaskan buta huruf Al-Quran. Jadi semua orang Islam Indonesia mesti bisa baca Quran. Ya. Yang kedua adalah paham isi Quran. Jangan-jangan baca tapi gak ngerti isinya. Yang ketiga adalah gerakan menghafal Quran dan mengamalkannya. Kita punya target setiap tahun minimal 100.000 menghafal Quran lahir di Indonesia. Nah, ini sudah kita berikan. Pusatnya nanti ada di Bekasi, bahkan nanti menjangkau ke dunia. Insya Allah di pekan-pekan ini akan di-launching kelas Quran. Kelas Quran ini bukan kelas biasa. Selain yang 3 tadi, turunannya ada kelas-kelas spesifik sesuai dengan profesi masing-masing. Nanti ada kelas pebisnis, ya, ada kelas misalnya ibu rumah tangga, ada kelas dokter, sudah ada 150 dokter muda untuk mendaftar, ada kelas calon ilmuwan, kami kerjasama dengan beberapa kampus. Jadi begitu mereka belajar fisika, kita akan turunkan semua ayat-ayat fisika dalam Quran, dalam hadis dan penemuan ulama dulu. Dan langsung diobservasi, ada riset dan seterusnya. Ya, jadi nanti ada turunan itu. Kalau Anda ingin bergabung, silahkan kita sama-sama. Karena ini gerakan-gerakan umum seluruhnya, tidak ada hal-hal yang spesifik. Ini bukan gerakan profit, tapi gerakan untuk merubah diri sehingga lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah targetnya, kalau kita mengamalkan isi Quran, akhlak kita baik, ilmu kita kemudian berkembang, diri kita mulia, minimal kita membantu diri kita dan membantu keluarga serta berkontribusi pada bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Siap, insya Allah. Baik, kita berdoa, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, semoga Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan. Ada 3 cara berdoa. Pertama, cukup hamdalah. kedua doa kifaratul majlis kalau ada hal yang kurang berkenan, dan ketiga Nabi kadang berdoa suatu yang khusus kemudian sahabat mengaminkan. Saya ingin gabungkan ketiganya dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat lebih untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu jika ada yang hadir dalam pengajian ini pada pagi hari ini datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan yang meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang hadir dalam pengajian ini, ya Allah, di masjid ini datang membawa kegelisahan, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jika ada yang di antara kami datang, ya Allah, ke masjid ini tengah engkau uji dengan penyakit atau keluarganya, kerabatnya, seberat apapun, maka mohon dengan keikhlasan amalnya angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya rabbal alamin, taqabbal minna ya Allah kul amalina salih. Ya Allah, jika memang sampai hari ini kami telah berbuat amal soleh, maka mohon terima amal soleh kami ya rabbal alamin. Allahumma tubna anka ya Allah, tubna ilaika min kulli al-ma'asi, dan kami bertobat kepadamu ya Allah dari segala maksiat yang pernah kami kerjakan. Allahumma ya Allah, idza kana hunalika baqiyatan min hayatina faj'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang dari hari ini masih ada harapan untuk hidup bagi kami, maka mohon jadikan sisa hidup kami sebagai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Wa idza kana al-yawma ya Allah akhir hayatina ya Rabb, faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Namun kami mohon ya Allah, jika memang hari ini adalah hari kami untuk kembali kepadamu, berakhir kehidupan kami, maka mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana laqula kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, kuatkan lisan kami dalam sakaratul maut kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Wa tujibu ya Allah kalimatana ya Allah biqaulikal mutmainna ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyyan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab ya Allah kalimat kami dengan jawaban yang indah darimu yang menenangkan, duhai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ya Tuhan nafsul mutmainna, ayo cepat pulang kepada Rabbmu. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyyan, saya rida denganmu, engkau pun akan rida dengan pemberianku. Ayo cepat pulang, aku telah siapkan surga untukmu, engkau akan jadi hamba-Ku yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma ishtaqna bi rasulina ya Allah, bi rasulikal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhiqna ya Allah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal firdaus ya rabbal alamin. Ma'al ladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satukan kami ya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus bersama seluruh para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang saleh ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna ya Allah wa'fu 'anna waghfir lana dhunubana ya Allah kal aba wal ummahat. Ya Allah, jika yang berkumpul pada saat ini adalah para ayah dan ibu yang belum maksimal menjadi ayah ibu yang baik, yang belum mendidik anaknya dengan baik, bahkan ada maksiat dikerjakan oleh anak-anaknya atas peran kedua orang tuanya, maka ampuni kami ya Allah sebagai ayah dan ibu yang kurang baik dalam menjalankan fungsi kehidupan. Ya Allah, mohon terima amalan kami ya Rabb, berikan hidayah kepada kami menata keluarga agar lebih baik dalam pandangan-Mu. Allahumma ya Allah, idza kana minnal abna ya rabbal alamin lam yabira liwalidina ya Allah irhamna ya Rabb. Ya Allah, jika kami seorang anak ya Allah yang dengan tugas kami sebagai anak belum mampu berbakti kepada kedua orang tua kami, yang dengan itu kami sering bermaksiat, maka mohon ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Berikan kami kekuatan untuk memberikan syafaat dengan izin-Mu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kami ahli Quran, hiasi akhlak kami dengan akhlak Al-Quran. Allahumma ya Allah ihfad umara'ana, ya Allah mohon jaga para pemimpin kami dan berikan hidayah agar mereka bersikap adil dalam keputusan-keputusan dan kedudukan mereka ya Rabbal Alamin. Wahfad ulama'ana, dan mohon jaga para ulama kami ya Allah. Waj'alukum ya Allah mukhlasina fi amalihim, dan jadikan mereka orang-orang yang ikhlas dalam beramal karenamu ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Terima kasih atas perhatian hari ini. Saya mohon sekali pengertiannya karena kami harus segera sampai di Bekasi untuk membantu menyolatkan saudara kami yang tadi wafat di waktu subuh. Mohon diberikan akses, semoga Allah muliakan antum semua. Dan tadi ada seorang dari angkatan tentara yang membantu kami memudahkan, saya berikan hadiah kepada beliau. Insyaallah saya akan sediakan satu slot untuk menunaikan umrah untuk beliau yang tadi mengantar kami datang. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.